Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan dari ibadah kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan masih dalam penjelasan kisah yang dialami oleh Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk. Dan memang ini kisahnya sangat panjang sehingga membutuhkan sekian banyak pertemuan mungkin untuk bisa selesai dari pembahasan ini. Dan di dalamnya terdapat banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil pelajaran. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, innahu lam akun qad aqwa wala aysar minni hina taqallabtu anhu fi tilkal ghazwa, ay ghazwa Tabuk. Ka'ab bin Malik menjelaskan bahwasannya sungguh tidaklah aku lebih kuat fisiknya, lebih mudah perbekalannya di saat aku tertinggal dalam perang tersebut. Tidaklah aku lebih kuat dan lebih cukup persiapan dibandingkan dengan kondisi-kondisiku pada peperangan-peperangan yang lain. Artinya, di dalam perang Tabuk, persiapan daripada Ka'ab bin Malik begitu sangat sempurna. Badannya kuat, kondisinya juga muda. Bahkan dia telah mempersiapkan 2 kendaraan untuk berjihad di perang Tabuk. Padahal pada peperangan-peperangan selainnya, Ka'ab bin Malik tidak pernah memiliki persiapan sematang itu. Tidak pernah memiliki sampai 2 kendaraan. Karena Ka'ab bin Malik tidak pernah tertinggal dari peperangan-peperangan bersama Rasul kecuali 2, perang Badar dan perang Tabuk. Selain daripada itu, Ka'ab bin Malik selalu menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Wa qad ista'adda wa tajahhas. Dan sungguh Ka'ab bin Malik sudah persiapan, sudah betul-betul jahis, siap sedia tinggal berangkat. Wa kana min 'adati Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza arada ghazwa warra bi ghairiha. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak berperang, beliau melakukan kamuflase kepada arah dan tujuan selainnya. Itu makna daripada waqa, yakni melakukan kamuflase, menampakkan sesuatu sedangkan yang diinginkan sesuatu yang lain, menampakkan satu tujuan sedangkan tujuan yang sebenarnya adalah tempat yang lain. Dan ini merupakan bentuk daripada unkah, yakni pengalaman dan hikmah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, pengalaman-pengalaman banyak yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah lalui di dalam peperangan-peperangan, dan tentunya juga melalui bimbingan wahyu. Karena kalau kemudian menampakkan sisi yang tidak dituju, bisa jadi tujuan tersebut akan bocor kepada musuh, sehingga bisa jadi musuh akan memiliki persiapan-persiapan yang lebih lengkap. Minimalnya mereka akan mampu untuk membuat perhitungan dengan jumlah personel kaum muslimin. Atau kalau mereka merasa tidak akan mampu, mereka akan meninggalkan tempatnya, menjauh daripada pasukan muslimin dan semisalnya. kalau hendak menuju ke arah selatan, maka justru beliau dengan pasukannya berangkat menuju ke arah utara, kebalikannya. Yang mau diserang wilayah barat, maka beliau justru keluar ke arah timur. Itu merupakan taktik dalam peperangan di masa tersebut. Ilam ya ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk. Nah ini, kecuali pada perang Tabuk. Fa innahu qad bayyana amraha wa waddahaha wa jallaha di ashabi. Pada perang Tabuk tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, merinci, menggambarkan ya tentang tujuannya, bahwa tujuannya betul-betul ke Tabuk. Tujuannya adalah ke sana. Kenapa kalau dijelaskan demikian? Karena Tabuk ini berbeda ya dengan perang-perang yang lain. Kalau mungkin perang Badar atau perang-perang Badar tanpa persiapan, perang Uhud misalnya, atau perang-perang yang lain, itu jelas sudah ada mau'id. Atau ini tempatnya itu sahal yang dilalui, mudah untuk ditempuh. Sedangkan untuk Tabuk ini, kalau kemudian ikut-ikutan tanpa tahu medan dan pada perjalanan sangat jauh, bisa jadi nanti tidak sampai tujuan. Sehingga dijelaskan rinci. Ya. Li'annaha kanat fi syiddatil harri, ini yang pertama. Karena waktu perjalanan untuk menuju ke Tabuk itu pada masa musim panas yang sangat panas. Musim panas yang pertama, yang kemudian hina taubat istima wa nufus majhula ala rukun ila kasal wa ila rafa. Dimana kalau musim panas, buah-buahan itu justru manis. Musim panas, buah-buahan justru banyak ya, melimpah, dan buah-buahan tersebut berkualitas. Sedangkan udara terasa panas, sehingga untuk perjalanan berat, untuk kemudian menikmati kebun-kebun mereka, rehat di rumah-rumah mereka, ya, itu lebih nyaman. Sehingga dalam perkara ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tujuannya adalah ke Tabuk. Begitu. Dan tidak boleh ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang memiliki udzur. Dijelaskan sama Rasulullah SAW. Kaum muslimin untuk menghadapi pertempuran yang sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian annal madad ba'id minal Madinah ila Tabuk. Jarak tempuhnya sangat jauh. Madinah ke Tabuk itu jarak tempuhnya sangat jauh. Fiha mafawiz wa rimal wa atas wa syams. Padanya banyak tempat-tempat yang harus dilalui, ya, padang pasir, ya, kemudian mungkin harus dahaga dan semisalnya, belum lagi terik matahari. Itu semua akan dilalui dan akan di jalannya akan dirasakan oleh pasukan muslimin. Sehingga memang harus persiapan yang matang. Perjalanan kita nanti perjalanan yang cukup jauh, mungkin perjalanannya saja 1 bulan dalam perjalanan, maka persiapkan dengan perbekalan yang mencukupi. Kemudian yang ketiga, annal adu kebir. Sisi yang ketiga, bahwa musuh yang akan dihadapi ini juga jumlahnya besar. Segelar pasukan yang sangat besar sekali. Memang pasukan adidaya pada masanya, yaitu Romawi. Wahum akum. Mereka adalah bangsa Romawi. Istana'u fi adadin ha'ilin. Mereka telah berkumpul dengan jumlah yang sangat gegirisi. Jumlahnya itu sudah sangat besar sekali. Kalau kaum muslimin ya, maksimal pada saat itu 10.000, 12.000 itu sudah maksimal. Sedangkan pasukan Romawi diperkirakan 150.000. Dengan persenjataan tentu jauh lebih canggih, lebih sempurna, lebih lengkap. Hasba mabala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang sebatas apa yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Romawi ini kekuatan yang sangat besar. Falidzalika awdaha amrul ghuzwa. Dan karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya perang Tabuk itu. Beliau beritakan bahwasannya beliau akan menuju ke Tabuk dan akan menghadapi pasukan yang jumlahnya berlipat kali dan jarak tempuh yang sangat jauh. Hatta yata'ahad an-nas, sehingga orang pun ya ini kaum muslimin mereka betul-betul persiapan matang. Fa kharaja al-muslimun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakhallaf illa man hadalahu Allah bin nifaq. Maka kemudian kaum muslimin mereka semua berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang Tabuk. Ini bukan untuk tamasya yang nanti kalau sampai tujuan gambarannya bisa bersenang-senang dan menikmati keindahan. Bukan. Ini tujuannya adalah sampai tujuan nyawa kita siap untuk dipertaruhkan. Betul-betul keadaan yang luar biasa berat. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh yang sanggup untuk menjalaninya. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telantarkan mereka. Orang-orang munafik, orang-orang yang tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thalathat rijal faqat, dan hanya ada 3 orang saja. Ya, yakni Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum. Yang mereka ini minal mu'minin al-kullas, termasuk daripada kalangan mu'minin yang murni, yang betul-betul imanannya. Lakin takhallafu li amrin aradahullahu azza wa jalla. Hanya saja mereka tertinggal tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut karena satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah besar di dalamnya. Adapun selain ketiganya dari orang-orang yang tertinggal di Madinah pada waktu itu, mereka adalah munafiqun munghimisun fil nifaq, orang-orang yang munafik yang tenggelam dalam kemunafikan. Apa orang-orang yang memang punya udzur. Fa kharaja Nabi alaihi salatu wassalam bi ashabihi wa hum kathir ila jihati Tabuk. Maka Nabi pun kemudian keluar bersama dengan para sahabat dan jumlahnya sangat banyak menuju ke Tabuk. Hatta nazala biha hunak, kemudian beliau sampai di tempat sana. Walakinallah lam yajma' bainahu wa baina aduwi, hanya saja Allah SWT tidak mempertemukan beliau dengan musuhnya. Bal baqiya 20 yawman fi dzalikal makan, bahkan beliau menetap di Tabuk ya, selama 20 hari 20 malam menetap di sana menunggu siapa tahu nanti pasukan mereka datang. Ternyata sampai 20 hari tidak ada sama sekali pergerakan dari musuh. Ya, mungkin karena memang musimnya pada saat itu musim yang panas dan juga mereka mungkin menikmati daripada berbagai macam kesenangan-kesenangan duniawi ya. Sehingga begitu berat bagi mereka orang kafir untuk menghadapi muslimin. Kita tidak tahu alasannya apa. Suman sorofa ala ghairi harbin, kemudian mereka pulang kembali para ya ini para sahabat dengan Rasulullah SAW tanpa ada peperangan. Walaupun disebut perang ya perang Tabuk, tetapi hakikatnya tidak terjadi peperangan. Yaqulu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menceritakan, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam tajahaza huwa wal muslimun fa kharaju minal Madinah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah persiapan, beliau dengan muslimin telah persiapan dan beliau bersama muslimin keluar dari Madinah. Adapun beliau sendiri, Ka'ab bin Malik sendiri ya, ini sesuatu yang memang terjadi tetapi tentunya ada hikmah di balik itu. Amma huwa radhiyallahu anhu fata akhar wa ja'ala yadruku lasoba ya harrahilata. Adapun Ka'ab bin Malik sendiri beliau tertinggal, akan tetapi sudah ada sebetulnya kerentak untuk kemudian menyusul itu ada ya, keinginan untuk kemudian menyusul pasukan ada ya. Setiap pagi ya, setiap pagi beliau mempersiapkan rahilahnya, kendaraannya dan mengucapkan dalam hati ashabu bihi, aku akan susul mereka. Walakinnahu la yaf'al shay'an, tetapi ya sekedar pengin saja. Panas tubuh, aku akan susul. Keluarkan lagi kendaraannya. Tak susul. Tapi ternyata tidak juga. Ada kadang kita seperti itu ya, menginginkan sesuatu tapi kemudian ya getun guli, ya tidak dilakukan sesuatu tersebut sampai akhirnya lepas waktu tersebut dari kita, lepas kesempatan tersebut dari kita, dan itu kerugian yang besar. Nah, jadi dalam kisah ini ada faedah yang sangat bagus sekali. Itu dilakukan oleh Ka'ab bin Malik hampir tiap pagi ya. Tsumma yaf'al kulla yawm hatta tamada bil amr wa lam yudrik. Seperti itu, keinginan untuk nyusul itu tiap pagi ada, tetapi enggak melakukan apa-apa. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini faedah yang sangat bagus, wa fi hadza dalilun 'ala annal insan idza lam yubadir bil amal as-salih fa innahu hariyun an yukram iya. Dan pada kejadian ini terdapat satu petunjuk, dalam artian satu ibrah bagi kita, bahwa seseorang apabila dia tidak bersegera untuk beramal salih, ada kesempatan dibuka oleh Allah amal salih, kok tidak bersegera, hariyun an yukram iya, justru orang yang seperti ini pantas untuk kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala terhalang dari kesempatan tersebut. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala menyatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami palingkan hati-hati mereka, kami palingkan pandang mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman pada kali pertama, dan kami biarkan mereka di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati-hati hamba, karena memang al-afida atau al-qulub itu baina usbu'ain asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, ini orang diberi kesempatan, ada hidayah di depan mata, dia tidak ambil, bisa jadi tidak ada kesempatan kedua. Ya. Bisa jadi tidak ada kesempatan kedua. Ya. Yang rugi siapa? Yang rugi dirinya sendiri, ya kan? Yang rugi dirinya sendiri. Kenapa? Karena para dua ilallah da'idah itu kewajiban mereka hanya menyampaikan saja. Tidak ada kewajiban untuk memberi hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tersampaikan, maka tugasnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Ya. Apa yang telah kamu perbuat dengan ilmu yang ada pada Musa, sudah sampaikan ya Allah. Kenapa tidak ada yang mengikuti kamu? Tidak akan ditanya seperti itu. Karena hidayah dari Allah. Yang butuh adalah orang yang sampai padanya petunjuk. Terkadang seseorang sampai padanya petunjuk tetapi ya ta'akhir, ya dia menunda-nunda, ya tamahal, nanti saja, besok saja. Akhirnya justru semakin lama semakin jauh dan semakin hilang dari peredaran. Sekali lagi, al-hidayatu minallah, sepantasnya hidayah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meraihnya. Demikian pula amal soleh juga sama. Di saat ada kesempatan untuk beramal, ya, jangan ditunda. Segerakan beramal. Kenapa? Karena kesempatan untuk beramal itu bisa jadi tidak terulang yang kedua kali. Adapun kalau itu ada kesempatan lagi, maka sesungguhnya itu adalah kesempatan kedua. Itu adalah bagian kedua dari kesempatan beramal soleh. Bukan yang kemarin, tetapi itu sudah mestinya kita mendapatkan dua, hanya mendapatkan satu. Berarti yang kemarin itu lepas dia. Kita tertinggal. Terlepas kesempatan untuk melakukan amal tersebut. Fal insan idza alima al-haq wa lam yuqbal alayhi wa lam ya'mal bi awwala marrah fa inna dhalika qad yafutuhu wa yaqrub iya. Seseorang apabila dia mengenal kebenaran tetapi dia tidak menerimanya, tidak pula mengamalkannya pada kali pertama tadi, bisa jadi kebenaran tadi, hidayah tadi, taufik tadi lepas dari dia dan terhalang dia mendapatkannya, wal'iyadzu billah. Dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan tersebut. Kata kama annal insan idza lam yasbir awwala marratin fa innahu yahrum ajraha. Sebagaimana seseorang di saat dia tidak bersabar pada ujian kali pertama, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesabaran itu pada pukulan pertama. Kisahnya adalah seorang wanita, dia menangis di makam putranya, kehilangan putra, mungkin semata wayang satu-satunya. Kesedihan yang mendalam menyebabkan si wanita menangisinya di makam itu, di kuburan. Maka lewat Rasulullah SAW bersama dengan beberapa sahabat. Rasulullah SAW kemudian datang kepadanya dan menasihatinya. Isbiri wahtasibi, sabarlah, berharaplah pahala. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita ini milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dan harta hanyalah titipan. Mendengar kalimat nasihat tersebut, si wanita tadi karena hanyut di dalam kesedihan dan juga tidak menoleh ke arah orang yang menasihati, ya tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kamu bisa berbicara seperti itu karena kamu tidak merasakan, kamu tidak mengalami apa yang aku alami, sehingga mudah saja berbicara. Dan kembali lagi hanya dalam kesedihan menangis lagi. Maka Rasulullah SAW meninggalkannya dan kemudian diberitahu sama orang yang di belakang, kamu tahu datang itu siapa? Emangnya siapa? Itu adalah Rasulullah SAW. Wanita itu sendiri yang bercerita ini. Maka wanita tersebut mengatakan bahwa seolah-olah petir dari langit menyambar dirinya dengan mendengar itu adalah Rasulullah SAW. Kaget, baru tersadar, kemudian berusaha mengejar dan kemudian menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan, ya Rasul, tadi saya tidak tahu kalau itu adalah engkau. Maka Rasul mengucapkan kalimat ini, sabar itu pada pukulan yang pertama. Ya, intinya bahwasanya seseorang di saat mengalami satu ujian, maka saat pertama kali itulah kesabaran kita diuji. Apa yang keluar dari lisan kita menunjukkan kesabaran ataukah menunjukkan ratapan, ketidakpuasan terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang semisal. Dan musibah bentuknya sangat banyak ya, bukan hanya kematian ya, kehilangan harta, terjadi kecelakaan, kita yang mengalaminya. Apakah yang keluar adalah kerja yang pertama kali dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru kalimat-kalimat buruk yang keluar dari lisan kita, ataukah kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhoan. Ini nilai daripada kesabaran diuji. Kita kehilangan misalnya, kehilangan motor misalnya, ya kita pakai di dalam rumah kita atau di garasi rumah kita, pagi-pagi mau kita pakai, kok sudah tidak ada. Kalimat yang pertama bagaimana? Ya, kalau kalimatnya adalah cacat umpatan kepada si pencuri misalnya, dan rasa marah yang luar biasa, ya, jengkel yang luar biasa dan alunin berketamu dalam jiwanya, kalau sampai ketemu mau tak getes sudah misalnya ya. Ini lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di saat seseorang mampu untuk kemudian lihat kosong di situ, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah majuni di musibah wa qurni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik darinya. Wah, itu nanti ganti itu nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa di dunia atau nanti di akhirat. Ya, motor yang hilang misalnya Vario diganti Nissan misalnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan membeli yang baru. Nah, bisa jadi juga sudah kita pasrah begitu seperti itu ya, sudah istirja dan sebagainya. Ternyata motornya diambil sama anaknya untuk mainan. Bisa seperti itu. Padahal kita sudah betul-betul menata hati. Alhamdulillah, hilang pun sudah tidak apa-apa. Ya walaupun mungkin melakukan berbagai macam ikhtiar, melapor polisi dan sebagainya itu bagus. Tapi yang pertama kali itu tadi loh. Ya, ujian itu indah sedematil ulat. Pada saat pukulan yang pertama jeder, itu kita bisa sabar atau tidak. Kalau kemudian yang pertama sudah betul-betul, kemudian setelah berlalu beberapa hari sudah, ya sudah gimana lagi, namanya sudah hilang musibah, sudah sabar, itu tidak ada nilainya. Kalaupun ada sangat kecil sekali, ya. Kenapa Rasul menyatakan ini dasar tematil ula? Kenapa? Itu kesabaran karena iftirar, bukan karena pilihan. Tidak ada pilihan lain sudah, iftirar itu sudah tidak ada pilihan lain. Kalau tadi itu ada dua pilihan, ini ikhtiar, dia memang memilih untuk sabar. Dia bisa melampiaskan dengan berbagai macam ungkapan, ucapan, kalimat, perbuatan, ya, karena kemarahan tadi. Tetapi dia tidak melakukan yang ini, dia memilih yang sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendapat pahala, pahalanya besar sekali. Jauh lebih besar daripada nilai barang yang hilang. Ya. Jauh lebih besar daripada nilai barang yang hilang apapun itu. Kenapa? Karena pahala yang Allah sediakan berlipat kali besarnya. Kalau sabar, itu kuncinya. Kalau sabar, apapun bentuknya ya, kalau itu kita anggap sebagai musibah, itu ujian kesabaran. Apapun bentuknya, bisa kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan barang, kehilangan pekerjaan, ya, dan kehilangan-kehilangan yang lain. Jadi faedah yang sangat besar sekali, luar biasa di sini disebutkan bahwasanya seseorang di saat memang ada kesempatan beramal jangan ditunda-tunda, di saat ada kesempatan hidayah di depan mata jangan dilepaskan, di saat terkena musibah maka sabar pada kali pertama. Fa'alaika ya akhi antuba bi rabbil amali shalihah wa la tata'akhkhar fa tatanada bikal ayyam tsumma ta'jis wa taqsul wa yaghlib 'alaika syaitan wal hawa fa tata'akhkhar. Maka wajib atasmu wahai saudaraku, kata Syekh, untuk bersegera dengan amalan-amalan salih, jangan kamu tunda-tunda, ya. Sehingga berlalu hari demi hari, kemudian semakin lemas, semakin malas engkau dalam beramal, sehingga syaitan mengalahkanmu, demikian pula hawa nafsu, dan kamu pun akhirnya betul-betul tertinggal jauh, tidak sanggup untuk kemudian menggapai lebar hidayah. Wa radhiyallahu anhu kulla yawm yaqul akhud, beliau Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu setiap hari mengatakan aku akan susul, ya akhud walakin tama ada bil amr walam yakhud, tetapi terus seperti itu hanya akan berhari-hari berlalu dan tidak pernah untuk kemudian nyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi apa yang terjadi pada beliau yang menjadi ibrah dan menyebabkan beliau menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena setelah itu dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau termasuk daripada yang mendapatkan tazkiyah dari Allah, termasuk daripada orang-orang saleh. Di akhir ayatnya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Itu tentang kisah Ka'ab bin Malik di akhirnya nanti. Jangan menjadi seperti orang-orang munafikun yang mereka membuat-buat alasan dan membuat-buat alibi untuk selamat dari kemurkaan Allah atau kemurkaan dari Rasulullah. Kalau kemurkaan Allah jelas tidak, nah, mereka ya tidak akan bisa mengelabui Allah. Kalau Rasul mungkin masih bisa dikelabui dengan alasan-alasan begini begitu begini begitu. Rasulullah SAW menerima surat zahir dan kemudian memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Dan kemudian mereka pergi dengan senyum manis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirullah. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirullah. Kalaupun kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Alhamdulillah. Yaqul fa kana yahizu bi nafsi annahu idza kharaja ila suqil madinah wa ila al madinatu laisa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa pada diri Ka'ab bin Malik bergejolak perasaan-perasaan setiap kali keluar menuju ke pasar-pasar Madinah. Beliau tidak dapat di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya karena kebiasaannya kan para sahabat itu kalau bertemu dengan Rasul itu sangat riang gembira, tentram jiwanya, ya kan? Tidak berjumpa wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala sabiqin minal muhajirin wal ansar. Tidak berjumpa dengan para sahabat. Ruang mah, kemudian belanja misalnya, berjumpa dengan Rasul atau berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Umar, berjumpa dengan Utsman, Ali ataupun para sahabat yang lain. Menyenangkan dan kehidupan itu begitu sangat indah. Bahagia. Tetapi di saat kemudian lengang, ya karena mayoritas muslimin kan tertakluk ya, suasana Madinah menjadi kosong lengang kecuali orang-orang yang tertinggal. Ternyata yang tertinggal siapa? Munafikun. Orang-orang munafik. Yang bisa keluar-keluarnya hanya Ka'ab bin Malik. Yang dua yang lainnya itu kan di rumah dan enggak, ya memang istilahnya sudah lebih tua dibandingkan Ka'ab bin Malik usianya. Tidak ada orang-orang mulia. Semua orang-orang mulia pergi berperang. Pergi bersama Rasulullah SAW menuju Tabuk. Yang ada di situ, kalau bukan orang-orang munafik, ya anak-anak atau orang tua yang sudah punya udur atau orang sakit dan semisalnya. Dia tidak dapat padanya para sahabat-sahabat mulia dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, baik muhajirin ataupun ansar, illa rajulun maghmusun fil nifaq wa iyad billah, kecuali seseorang yang sudah tenggelam dalam kemunafikan wa iyad billah, faqad ummasahu nifaquhu falam yakhud. Kemunafikan menenggelamkan dia sehingga dia tidak ikut keluar bersama Rasul. Ar-rajulun ma'dzur, adzarahullah azza wa jalla, atau seseorang yang memang memiliki udzur, Allah berikan udzur kepada dia. Fakana ya'tabu 'ala nafsihi kaifa la yabqa fil madinah illa haula wa aqad ma'ahu. Sehingga dengan itu Ka'ab bin Malik menghardik dirinya sendiri. Kenapa di Madinah ini tidak ada orang-orang yang tinggal di Madinah kecuali mereka-mereka itu orang-orang munafik, dan aku duduk-duduk bersama dengan mereka. Ini tentunya penyesalan yang luar biasa pada diri Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW la yadhkuruhu wa lam yas'al anhu hatta wasala ila Tabuk. Dan Rasulullah SAW pun waktu itu tidak mengingat sahabatnya ini, yakni Ka'ab bin Malik, tidak pula sempat bertanya tentang Ka'ab bin Malik sampai kemudian tiba di Tabuk. Nah, di saat kemudian tiba di Tabuk dan beliau duduk bersama dengan para sahabat yang lain, beliau bertanya, "Aina Ka'ab bin Malik? Di mana Ka'ab bin Malik?" Fatakallama fihi rajulun min Bani Salimah wa huwa majhu. Nah, kemudian seseorang dari Bani Salimah berbicara dan menyebutkan dengan bahasa yang jelek tentang Ka'ab bin Malik, yakni menyindirnya dengan sindiran yang sinis, yang jelek, mengucapkan kalimat yang tidak sepantasnya tentang Ka'ab bin Malik. Walakin dafa'anhu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Akan tetapi Mu'adz bin Jabal kemudian membantahnya. Tidak benar seperti itu. Yang kita kenal dari Ka'ab bin Malik adalah orang yang mulia dan seterusnya. Fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak bisa memutuskan, biar diam. Ini kejadiannya di Tabuk. Walam yujib bisyai' la 'ala alladhi ghamazahu wa la 'ala alladhi radda'ahu. Beliau tidak menjawab sedikit pun, tidak kepada pihak yang dari Bani Salimah, tidak pula kepada pihak Mu'adz bin Jabal. Beliau diam. Fa bainama huwa kadzalik idra'a rajulan mubayyidan bayadan yajul bihi sarabin ba'id. Maka di saat kejadiannya seperti itu, dan ini sekali lagi ditabuk, tampak dari kejauhan ada warna putih yang masih suram ya, karena ya hilang pergi begitu karena ada sarab, ya ini fata morgana dari kejauhan. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan kun Abu Khaythamah al-Ansari. Kalau bahasa letter lainnya adalah jadilah Abu Khaythamah al-Ansari. Tetapi maksudnya ini adalah tebakan beliau. Beliau menebak ini bisa jadi adalah Abu Khaythamah al-Ansari. Fakana Abu Khaythamah. Ternyata benar yang datang adalah Abu Khaythamah. Wa hadha min firasatin Nabi alaihi salatu wasalam aw min quwwati nadari. Dan ini bisa jadi karena memang firasat Nabi SAW yang datang adalah Abu Khaythamah, atau karena memang pandang mata beliau sangat-sangat kuat, mengkuati nadhari. Jadi pandang mata beliau itu walaupun dari kejauhan beliau bisa menjelas, apa bisa melihat dengan jelas. Wa rasaka annahu min aqwa rijal nadharan wa sam'an wa nutqan wa fi kulli syai. Dan tentu tidak diragukan bahwa memang beliau istimewa dalam segala sisinya. Dia adalah orang yang paling kuat, baik dari pandang matanya ataupun kekuatan pendengarannya ataupun kekuatan dalam bahasa berbicara ataupun pada perkara apa saja. Beliau adalah yang terkuat. Fisik beliau itu sangat kuat sekali, bahkan orang yang istilahnya Abu Bulat ya, istilahnya itu Jabu Bulat. Bulat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalah. Masih menang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa utiya quwwata 30 rajulan bin nisbah lin nisahu. Dan diberi 30 kekuatan laki-laki terkait dengan dalam hubungannya terhadap para istrinya. Jadi beliau satu orang itu sama seperti 30 orang. Itu adalah di antara keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum juga jangan khawatir. Kalau antum masuk surga diberi kekuatan 100 laki-laki. Sudah ada yang masyaallah. Semangat, semoga kita semua dimurahkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin amin amin. Wa idza ja'a ar-rajul al-faqir fi shadaqah apa di mana Abu Khaythamah hadza wal ladzi tasaddaqa bis-sha'in indama hatta nabi sallallahu alaihi wasallam ala shadaqah. Ini Abu Khaythamah ini adalah orang yang beliau ini bersedekah hanya dengan satu sha'. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh untuk sedekah. Fatasaddaqan nas ulun bahasa dihali, maka kaum muslimin kalau dia apa istilahnya diarahkan untuk bersedekah begitu oleh Rasulullah, mereka langsung berlomba-lomba bersedekah. Orang-orang sesuai dengan kadar kemampuannya, ya kan? Fa kana rajul idza jaa bi shadaqah al-katsira qala al-munafiqun. Nah, kalau ada muslim ya yang datang dengan sedekah yang banyak begitu, maka orang-orang munafik ini mencibirnya. Hadza mura'in. Maaf tersadaqah ibtigha' wajhillah. Ini orang suka pamer, ingin riya. Tidak mengharapkan dengan banyaknya sedekahnya mengharapkan wajah Allah. Tidak menginginkan wajah Allah dengan sedekah yang banyak tersebut. Ini orang riya. Ucapan-ucapan munafikun. Wa idza ja'a rajul al-faqir. Nah ini, kan keadaan orang bersedekah imma dia fakir wa imma dia miskin, dia keluarkan sedekahnya. Orang fakir ya sesuai dengan kadarnya, orang kaya apa nanti orang kaya ya sesuai dengan kecukupan yang ada pada dirinya. Nah kalau orang yang miskin datang disodaqah al-yasir dengan sedekah yang sedikit misalnya, kalau mereka orang-orang munafik menyatakan innallaha ghaniyyun 'an sa'i hadza. Allah tidak butuh dengan satu sok seperti ini untuk apa? Ya. Ini orang-orang munafikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, betul-betul duri dalam daging mereka ini, musuh dalam selimut, sehingga memang ancaman kepada mereka jauh lebih besar daripada ancaman kepada orang kafir sekalipun. Orang-orang munafik itu fidatil asfar minana, Mereka berada di tengah-tengah muslimin tetapi menyakiti hati muslimin. Nah, ini Abu Khairamah ini di antara orang yang bersedekah dengan apa yang disanggupinya, ya. Membawa satu sok. Satu sok itu hitungannya 4 mud. Satu mud itu satu cakupan tangan begini. Apakah gandum ataukah apa namanya? Kismis ataukah kurma. Kalau satu sok berarti 4 kali cakupan tangan orang dewasa. Ini melihat membawa satu soalnya untuk apa satu soal ini kita mau perang dengan peperangan yang besar butuh kepada sekian banyak. Nah, untuk satu soal ini untuk apa sampai di mana untuk makan 2 orang aja mungkin kurang misalnya. Bahasa-bahasa perendahan dari orang-orang munafik. Nah kalau ya bawa banyak sampai tangannya itu sudah ya tidak kuat untuk bopong misalnya. Dia katakan ini orang pria ini lihat bawahnya sampai terbungkuk-bungkuk seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahin dia. Padahal betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang munafik. Undur wal iyadu billah. Yalmizunal mu'minin min huna wa min huna. Perhatikan. Wal iyadu billah. Mereka-mereka ini orang-orang munafikun. Mereka mencela orang-orang yang beriman baik dari arah sini maupun dari arah situ. Baik dari pihakmu orang-orang yang kaya ataupun yang miskinnya, tidak ada yang selamat dari gangguan lisan mereka. Kama qala Allah Taala, sebagaimana Allah Taala nyatakan di dalam Al-Quran, Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Yani orang-orang yang mereka mengumpat mencaci al-mutawwi'in. Mutawwi'in ini orang-orang yang ingin melakukan ibadah-ibadah tatawu, yakni sedekah-sedekah tatawu dengan harta yang banyak. Dari kalangan mukminin, mereka mencela orang-orang yang melakukan ibadah tatawu berupa sedekah dengan harta yang banyak karena memang pas berkecukupan, ya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak mereka dapati kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Mungkin satu sok, mungkin bahkan satu mud atau setengah mud. Padahal satu mudnya sahabat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada sedekahnya kita seandainya kita membawa emas sebesar gunung Uhud. Ya. Kita ini sama muslimin ya. Para sahabat kan muslimin, kita juga muslimin. Sedekah kita dengan mereka jauh, sangat jauh sekali nilainya. Satu mudnya mereka ini dengan kita membawa gunung Uhud emas. Ya anggaplah kalau kita belum punya gambaran gunung Uhud, gunung Lawu lah. Ya gunung Lawu emas. Siapa yang punya emas sebanyak itu? Ya. Bayangkan kalau gunung Lawu dihitung dengan emas itu berapa, kira-kira berapa mud itu? Ditangkap dengan cakupan-cakupan begini. Ya. Miliaran kali lipat. Ya. Dengan nilai banyaknya itu miliaran kali lipat, belum lagi nilai barangnya ini gandum yang itu emas ya. Bahwa lali nafsi biadi lawan papa hadukum mithla uhudin la yasilu mudah di barang musibah. Demi Allah seandainya salah seorang kalian berinfak dengan sebesar Uhud emas, ya, diinfakkan karena Allah betul-betul ikhlas, berarti kan besar sekali pahalanya. Itu tidak akan sampai menyamai satu mudnya para sahabat infak gandum, tidak pula separuhnya. Nah, kok ini kemudian dicibir dan dilecehkan sama munafikin? Kalau munafikin mau berinfak berapapun ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak beriman kepada Allah pada hakikatnya. Ai idza tasaddaqu bima yastati'un qalu innallaha ghaniyyun 'an sa'id. Jadi jika ada orang yang bersedekah dengan nilai yang sedikit, mereka mengatakan Allah tidak butuh kepada sedekah kamu satu sa' itu. Untuk apa? Fayaskharuna minhum. Mereka melecehkan dan menghinakan orang-orang yang beriman yang bersedekah tersebut. Safirallahu minhum. Maka Allah merendahkan mereka, Allah meremehkan mereka dan melecehkan mereka. Walakum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi di akhirat nanti. Wahakadzal munafiq syarrun 'alal muslimin. Fa in ra'a ahlal khair lamizahum wa in ra'a al muqassirin lamizahum wa huwa akhbar ibadillah fa huwa fi dzabil asfal minan nar. Demikian pula, demikianlah kondisi orang-orang munafik, sangat-sangat jelek mereka, sikap-sikap mereka terhadap muslimin. Kalau mereka melihat ahlul khair, mereka celah. Dan jika melihat orang yang mereka pandang sedikit, mereka pun mencelanya sedikit dari sisi nilai sedekahnya, mereka pun celah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang mereka pantas dapatkan. Mereka ini diantar oleh Allah Subhanahu wa taala bidzil asfal minanna. Mereka adalah akhbar ibadillah, sejelek-jeleknya hamba Allah. Berada di bawah orang-orang kafir bahkan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid dzil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu fid dzil asfal minan nar, di kerak paling dalamnya neraka. Innallaha ja'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah berwakal mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam bersama-sama. Disebutkan pertama adalah munafiknya. Ini juga diantara dalil bahwa munafik lebih rendah daripada orang kafir. Dia bagian daripada orang kafir, tapi derajatnya lebih rendah lagi daripada orang-orang kafir tersebut. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa nasta'inuka wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.